الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، لا نزال في الأحاديث التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى في بيان الإيمان وتفسيره. قال رحمه الله: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فهذا أيضا صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيمان، مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم. وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية فتدخل فيه الأعمال البدنية، فكل ما قرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان. معاشر المستمعين الكرام، هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله حديث عظيم في ذكر خبر مجيء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام كفار مضر، وكانوا لا يستطيعون المجيء إليه صلى الله عليه وسلم إلا في الشهر الحرام. ولهذا قالوا كما في الصحيح: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. انظر رعاك الله هذا السؤال، ما أعظمه وما أصدقه: نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وهذا الذي قاله هؤلاء أو قاله هذا الوفد المبارك ينبغي أن يكون مقصد للإنسان في أسئلته وتفقهه في أمور الدين وسؤاله، أن يدخل السائل الجنة وأن يخبر به من وراءه، وهذا هو صلاح النية في طلب العلم. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. فالأصل في الأسئلة العلمية التي تطرح على أهل العلم أن يكون هذا الغرض منها، أن يرفع المرء الجهل عن نفسه فيصلح ويستقيم ويعمل بطاعة الله فيدخل الجنة، وأن يبلغ الناس وأن يدل لهم على هذا الخير الذي من الله عليه به، كما قال الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah masih menyebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang iman dan tafsir dari iman itu. Beliau berkata dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, yaitu hadis yang menyebutkan tentang utusan Abdul Qais ketika mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata: murna bi amrin fasl, perintahkan kami dengan perintah yang ringkas. Nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah, kami sampaikan kepada orang yang berada di belakang kami, dan dengan perintah tersebut kami bisa masuk ke dalam surga. Mereka juga bertanya tentang jenis-jenis minuman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dengan 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, atadruna mal iman billahi wahdah, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau mengatakan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus salah wa ita'uz zakah, wa siyamu ramadhan, wa an tu'tul kham minal maghnami al-khums. Iman adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, menunaikan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau memberikan 1/5 dari rampasan perang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari 4 jenis minuman, yaitu al-hantam, ad-dubba, an-nuqir, dan al-muzaffat. Kemudian beliau mengatakan, ihfadhuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Hafalkan perkara-perkara ini dan sampaikan orang yang ada di belakang kalian. Dalam hadis ini jelas bahwasanya perkara-perkara ibadah yang nampak itu bagian dari keimanan, seperti sholat, zakat, puasa, dan menyerahkan 1/5 dari rampasan perang. Di sini juga dijelaskan tentang keimanan, dan bahwasanya keimanan itu sebagaimana akidah-akidah yang tempatnya di hati itu bagian dari keimanan, maka amalan-amalan yang anggota badan juga termasuk bagian dari keimanan. Maka segala yang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu perkataan, perbuatan, atau keyakinan, maka semua itu bagian dari keimanan. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang terkenal dengan hadis Wafdu Abdul Qais, utusan Abdul Qais, yang mana dalam hadis ini disebutkan bahwasanya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan pula dalam hadis ini bahwasanya di antara mereka, antara tempat tinggal mereka dan tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang kafir dari kabilah Mudhar yang mereka tidak bisa untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pada bulan-bulan haram. Oleh karena itu dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya mereka mengatakan, inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari Mudhar. Sungguhnya antara tempat kami dan tempat engkau ya Rasulullah ada kabilah Mudhar, orang-orang kafir dari kabilah Mudhar, yang kami tidak bisa mendatangimu kecuali pada bulan-bulan haram. Maka perintahkan kami dengan perintah yang ringkas yang kami sampaikan kepada orang yang ada di kampung kami, dan dengan perintah tersebut kami bisa masuk ke dalam surga. Perhatikan para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang sungguh agung dan sungguh pertanyaan yang sangat baik yang dikatakan oleh utusan-utusan ini. Ya. Mereka ya, bertanya dengan tujuan dari pertanyaan tersebut, mereka memahami agama-agama mereka, dan dengannya mereka bisa masuk ke dalam surga. Dan beginilah seharusnya ketika seorang bertanya kepada para ulama, yaitu tujuannya adalah agar mereka bisa masuk ke dalam surga dan menyampaikan kepada orang lain. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza saluhat an-niyyah. Ilmu ya, tidak ada yang sebanding dengan ilmu apabila niat itu baik. Kemudian dikatakan atau ditanyakan kepada Imam Ahmad, bagaimana cara memperbaiki niat? Beliau mengatakan, antanwiya bihi raf'al jahli an nafsik wa an ghairik. Engkau berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirimu dan dari orang lain. Ya. Jadi tujuan pertanyaan, ya, tujuan bertanya tentang perkara-perkara agama, yaitu agar kita mengangkat kebodohan dari diri kita dan melaksanakan, agar kita melaksanakan ketaatan kepada Allah yang dengannya kita bisa masuk ke dalam surga. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat untuk menetapi kebenaran dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Ma'asyiral mustami'in, hadzal hadits شأنه مثل ما قال الشيخ رحمه الله يفسر لنا الإيمان. هذا الحديث يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية فتدخل فيه الأعمال البدنية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ثم فسره وقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وهذه أعمال، الصلاة والصيام والزكاة، هذه كلها أعمال، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في مسمى الإيمان. فهذا يفسر لنا الإيمان كما أنه اعتقاد بالقلب، فهو كذلك أعمال يقوم بها العبد ببدنه. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh rahimahullah, menjelaskan kepada kita apa itu iman, ya, menjelaskan kepada kita dengan penjelasan yang menghilangkan segala kesulitan untuk memahami iman. Ya, sebagaimana perkataan beliau bahwasanya iman itu, ya, tafsir iman itu adalah akidah-akidah yang ada dalam hati, juga amalan-amalan anggota badan. Ya, karena dalam hadis ini Rasulullah bertanya kepada utusan Abdul Qais, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Mereka menjawab, Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya iman itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menyerahkan 1/5 dari rampasan perang. Dan ini semua adalah amalan-amalan anggota badan, ya, salat, puasa, zakat. Ini semua adalah amalan-amalan anggota badan, dan Rasulullah mengatakan bahwasanya semua ini adalah bagian dari keimanan. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya iman itu selain apa yang kita yakini dengan hati kita, maka juga apa yang kita lakukan dengan anggota badan kita semua termasuk dari bentuk keimanan. Wa هذه المذكورات أعمال ظاهرة أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم أو عدها في الإيمان، وأنها داخلة في مسماه، وأن الإيمان يتناولها. فكما أن الإيمان عقيدة في القلب، فالإيمان أيضا أعمال، فالصلاة إيمان، والصيام إيمان، والزكاة إيمان، وحج البيت إيمان، وجميع الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها إيمان. والأمر كما ذكر الشيخ هذا الحديث العظيم يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال. Jadi semua yang disebutkan dalam hadis ini, ya, termasuk bagian dari keimanan. Dan iman itu di antara bagian-bagiannya adalah amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya salat itu iman, puasa itu iman, zakat itu iman, berhaji ke Baitullah juga iman, serta semua ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka itu bagian dari keimanan. Maka Syekh menyebutkan, ya, pengarang kitab ini menyebutkan bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keimanan dengan sejelas-jelasnya. Qala rahimahullah wa fi sunan Abi Dawud an Abi Umamah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب والبغض في القلب والباطن، والعطاء والمنع في الظاهر، واشترط فيها كلها الإخلاص. الذي هو روح الإيمان ولبه وسره. فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال، ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم. والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض من يتصف بها أو يدعو إليها. والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به، مثل قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد، لا يختص بالعطاء المالي، بل هو جزء من العطاء، وكذلك مقابله المنع. وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه. هذا الحديث الذي أورده رحمه الله تعالى أيضا حديث عظيم في من الأحاديث العظيمة المفسرة للإيمان، وأن الإيمان يتناول ما يقوم في القلوب، ويتناول ما يكون على الجوارح، وما يكون على الجوارح من أعمال. Berkata Syekh Abdul Rahman Ibn Sa'di rahimahullah dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lillah, barang siapa yang cinta karena Allah, wa abghada lillah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, berarti dia telah menyempurnakan keimanannya. Cinta dan benci itu tempatnya di dalam hati. Begitu pula memberi atau tidak memberi itu adalah amalan yang nampak. Dan semua amalan ini disyaratkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan ruh dari keimanan, juga inti serta rahasia dari keimanan itu. Cinta kepada Allah yaitu mencintai Allah dan mencintai semua yang Allah cintai, dari perbuatan-perbuatan, waktu-waktu, keadaan-keadaan, dan mencintai semua yang Allah cintai dari para anbiya dan pengikut-pengikut para nabi tersebut. Benci karena Allah yaitu membenci semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci, dari kekufuran, kefasikan, dan segala jenis maksiat. Juga membenci orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi atau mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan kekufuran, dosa, dan maksiat. Kemudian al-ata yaitu memberi, di sini mencakup semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk diberikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan adapun orang yang memberi dan bertakwa kepada Allah, dia membenarkan, ya, maka kami akan mudahkan dia untuk apa yang baik baginya. Dan memberi di sini mencakup semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk diberikan. Tidak khusus memberi dengan harta, akan tapi itu adalah salah satu bagian dari pemberian yang diperintahkan. Begitu pula sebaliknya, yaitu tidak memberi. Yang dengan empat hal ini seorang akan menyempurnakan keimanannya dan agamanya. Hadis ini adalah salah satu hadis yang agung yang menjelaskan tentang keimanan, dan bahwasanya iman itu sebagaimana mencakup apa yang ada dalam hati kita juga mencakup perbuatan-perbuatan anggota badan. قال رحمه الله تعالى وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهاه عن الخيانة حتى يطمئن الناس ويأمنوا على أنفس الأشياء عندهم وهي الدماء والأموال. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم، من جملة الأحاديث التي ساقها رحمه الله لبيان حد الإيمان وتفسيره، وأن الإيمان كما أنه يشمل العقائد بل يقوم عليها، فإنه يشمل كذلك الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. و ومن هذه الأعمال أن يكون المرء بسبب إيمان لا يتعرض لأحد بأي أذى أو بأي نوع من أنواع الأذى، فالناس يأمنونه لما يعلمون من حاله وصلاح أمره وما يرونه من ظاهر إيمانه. أما باطن الإيمان الذي في القلب لا يطلع عليه أحد، لكن لما يرون فيه من أثر لهذا الإيمان وأثر لصلاح القلب فإنهم يأمنونه. قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. Syekh Abdurrahman bin Sa'd rahimahullah juga menyebutkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah marfu, secara marfu, al-mu'minu man aminahu an-nasu 'ala dima'ihim wa amwalihim. Orang yang beriman adalah orang yang manusia merasa aman padanya, merasa aman darinya pada hartanya dan darah-darah mereka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman yang benar akan membawa seseorang untuk menjaga amanah yang dibebankan kepadanya, juga melarang dia dari perbuatan khianat. Ya, sehingga manusia merasa aman terhadap orang tersebut. Mereka merasa aman pada sesuatu yang paling berharga yang mereka miliki, yaitu darah dan harta mereka. Ya, hadis ini itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bersabda, orang yang beriman, yang beriman dengan benar, yaitu orang yang manusia merasa aman dari orang tersebut pada harta dan darah-darah mereka. Dan ini termasuk hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang definisi iman, dan bahwasanya iman itu sebagaimana mencakup perkara-perkara hati juga mencakup amalan-amalan anggota badan. Dan di antara amalan yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu seorang tidak mengganggu orang lain sama sekali. Ya, manusia merasa aman dari orang yang beriman karena mereka melihat bahwasanya orang beriman ini, ya, tidak ada niat dalam diri mereka untuk mengganggu orang lain sama sekali, dan ini merupakan buah dari keimanan itu. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya orang yang beriman dengan keimanan yang benar, maka orang lain akan merasa aman dari orang tersebut pada darah dan harta mereka. Qala Syekh rahimahullahu taala wa huwa yu'addid al-adillah 'ala الإيمان وما يفسر الإيمان. أورد رحمه الله تعالى قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال كثير من المفسرين: فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها، بيت المقدس قبل النسخ، حيث مات أناس من المسلمين قبل أن تنقل القبلة إلى الكعبة، فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم فأنزل الله هذه الآية، وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله، وذلك هو الإيمان. هذه الآية الكريمة التي أوردها رحمه الله تعالى فيها بيان أن العمل داخل في الإيمان، لأن الصلاة عمل، والنبي والله سبحانه وتعالى سمى في هذه الآية الصلاة إيمانا. Masih saja Syekh Abdurrahman bin Sa'd rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang penjelasan keimanan. Ya, beliau mengatakan dalam kitabnya, waqala ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan keimanan kalian, sungguhnya Allah Maha penyayang terhadap manusia. Banyak dari kalangan ahli tafsir mentafsirkan iman yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu salatnya para sahabat ke kiblat Baitul Maqdis, ya, sebelum dirubah ke Ka'bah. Ya, karena banyak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka meninggal sebelum Ka'bah dijadikan kiblat, ya, sebelum dipindahkan Ka'bah, ya, kiblat ke Ka'bah yang sebelumnya ke Baitul Maqdis. Maka banyak dari kalangan sahabat yang mereka merasa ragu apakah amalan-amalan mereka yang telah meninggal sebelum dipindahkan kiblat ke Ka'bah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan ayat ini bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka, ya, karena ketika mereka menghadap ke Baitul Maqdis ini menunjukkan mereka menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan itu adalah bagian dari keimanan. Ya, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwasanya Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah menyebutkan ayat ini untuk menjelaskan bahwasanya salat itu bagian dari keimanan. Dan ini adalah dalil bahwasanya amalan anggota badan itu salah satu bentuk keimanan yang merupakan penjelasan dari keimanan itu sendiri. قال رحمه الله وهذه الآية فيها بشارة كبرى وأن الله لا يضيع إيمان المؤمن قل ذلك الإيمان أو كثر كما ورد في الصحيح أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل فخطأه معفو عنه وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله لكن ينبه هنا إلى أن البدع المحدثة حتى وإن صح قصد المرء فيها وصلحت نيته فإن هذا لا يشفع له في قبول العمل لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فمن جاء بنية صالحة صحيحة لكنه افتقد في عمل الاتباع فإن شأن هذا العمل كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. يا شيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله menyebutkan bahwasanya ayat ini adalah kabar gembira yang sangat besar bagi orang-orang beriman. Dan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka sedikit pun, baik iman itu sedikit ataupun banyak. Ya, sebagaimana dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya Allah akan mengeluarkan dari neraka barang siapa yang punya ya sedikit sekali keimanan. Ya, walaupun keimanan yang sangat sedikit itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Barang siapa yang punya keimanan walaupun sangat sedikit akan dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kabar gembira bagi orang yang melakukan amal saleh ya, yang berniat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi dia salah dalam amalan tersebut atau amalan tersebut ternyata telah dihapus ya, sebagaimana perbuatan para sahabat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya orang yang melakukan satu amal karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berniat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi dia menafsirkan dengan tafsiran yang salah maka kesalahannya tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang baik. Akan tapi perlu diketahui bahwasanya bid'ah-bid'ah yang diada-adakan walaupun seorang mempunyai niat yang baik ketika dia melakukan perbuatan tersebut, maka hal itu tidak akan menolong dia atau tidak akan menjadikan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang beribadah dengan niat yang soleh, niat yang ikhlas, akan tapi dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima amalan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Qala rahimahullahu ta'ala, "Wa li hadha qala Allah 'anil mu'minin, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana." قال الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قد فعلت. وفي الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له. وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غيره كتب له ما نوى من ذلك العمل، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا، من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أجمعين، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. Pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita satu doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam hadis qudsi bahwasanya Allah telah menerima doa tersebut. Juga dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa hakam fa asaba falahu ajran." Jika seorang hakim berijtihad memutuskan satu perkara dan dia benar dalam keputusan tersebut, maka baginya dua pahala. Dan apabila dia berijtihad dan salah, maka baginya satu pahala. Juga barang siapa yang berniat melakukan satu amal saleh dan berusaha untuk melakukan amalan tersebut, akan tapi dia terhalang karena sakit atau karena safar melakukan perjalanan, atau karena dia tidak mampu, atau perkara-perkara lain yang menghalangi dia untuk melakukan apa yang dia niatkan, maka dia akan mendapatkan pahala dari niat tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu secara marfu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, akan dituliskan baginya apa yang terbiasa dia lakukan ketika dia sehat dan tidak melakukan safar. Juga masuk dalam hal ini orang yang tua yang tidak mampu lagi untuk melakukan suatu amalan yang biasa dia lakukan, maka dia akan dicatat melakukan amalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melakukan senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, jazakallah khairan Syekh. Dan ikhwatal Islam pendengar dan pemirsa, untuk di kesempatan berikutnya 5 menit ke depan, kami akan ajukan beberapa pertanyaan di kesempatan sesi interaktif ini. Anda bisa kirimkan ke 0819896543. Baik, ada pertanyaan yang kami akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, di negeri kami ada sebagian kaum muslimin yang menyebutkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tempat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat di atas langit, akan tetapi berada di mana-mana adalah merupakan akidah dari akidah salaf. Apakah hal ini benar, ya Syekh? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. هذا القائل لهذه الكلمة لم يعرف السلف ولم يعرف العقيدة. أما العقيدة التي دل عليها القرآن الكريم ودلت عليها السنة المطهرة وأيضا يشهد لها الفطرة والعقل أن الله سبحانه وتعالى علي أعلى له العلو سبحانه وتعالى قدرا وقهرا وذاتا وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في مواطن عديدة من القرآن عن نفسه بأنه مستوى على عرشه المجيد والعرش أعلى المخلوقات قال تعالى الرحمن على العرش استوى قال تعالى ثم استوى على العرش والاستواء العلو والارتفاع فالله علي على عرشه المجيد مستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله ومن نسب تلك العقيدة التي أشار إليها السائل إلى السلف أيضا ما عرف السلف ولم يعرف عقيدتهم التي كانوا عليها وعقيدتهم مبينة في كتب السلف وهي كثيرة جدا وكلها مجمعة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد علو يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. Jawaban dari pertanyaan tadi yaitu beliau mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan Allah itu tidak ada tidak di langit dan berada di mana-mana maka ini menunjukkan bahwasanya orang ini tidak mengetahui salaf dan tidak mengetahui akidah salaf. Karena akidah yang ditunjukkan oleh Al-Quran atau jelaskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan akal yang sehat dan fitrah yang benar, semuanya menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tinggi dan berada di atas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy. Juga dalam ayat lain summa istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy dan arti istiwa adalah al-'ulu wal irtifa', yaitu tinggi dan berada di atas. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya beristiwa di atas arsy dengan istiwa yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang menyebutkan bahwasanya akidah salaf menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak di langit dan berada di mana-mana, berarti dia tidak mengetahui akidah salaf dan tidak mengenal para salaf. Karena kitab-kitab mereka dan penjelasan-penjelasan yang diriwayatkan dari para salaf semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas, maha tinggi, ya, maha tinggi zatnya, sifatnya dan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jazakallahu khairan Syekh. Dan karena waktu yang terbatas, ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kami tidak bisa mengajukan pertanyaan Anda untuk di yang kesempatan berikutnya dan di akhir pertemuan kita narju min fadilatu syekh Alex Titam. نعم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يزيدنا علما وإيمانا وصلاحا بمنه وكرمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.